Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'ad. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husayn Al-Ma'ruf Bil-Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Kita masih membahas hadis dari Abu Dzar Jundub Ibn Junadah radhiyallahu Ta'ala Anhu, sebuah hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi SAW langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, nomor hadis 2577. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagian pertama apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, di mana kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri. Di dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perbuatan zalim itu atas hak Allah Subhanahu wa taala sendiri dinafikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak mungkin Allah Azza wa Jalla berbuat zalim. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala sang pemilik hukum al-haqiqi yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja dan sah-sah saja untuk berbuat apa yang Dia kehendaki kepada seluruh makhluknya, dan kita adalah sebagian kecil dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Maka seandainya pun Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang menurut pertimbangan kita adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang menyakitkan, tetapi bagi hak Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya pun yang terjadi pada kita berdasarkan dengan keadilan dan kebijaksanaan. Tidak ada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia tanpa ada hikmah di sana atau keluar dari ruang lingkup keadilan. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, jika ini pada hak Allah Subhanahu wa taala Allah menafikan dan mengharamkan untuk dirinya perbuatan zalim, maka sudah barang tentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala perbuatan zalim itu tidaklah diperbolehkan, tidaklah diperkenankan. Oleh karenanya pada kalimat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan insyaallah akan kita bahas, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan ketahuilah wahai hamba-hambaku, ja'altuhu, aku jadikan kezaliman itu bainakum muharraman, sesuatu yang juga diharamkan di antara sesama kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini kalimat yang kedua, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di mana di dalam kalimat ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan satu hukum kepada seluruh makhluknya. Kalau itu jenis manusia, kita, bangsa manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukum untuk tidak boleh terjadi, tidak boleh dilakukan kezaliman itu antar sesama manusia. Jadi secara umum, manusia dengan manusia. Jangan berpikir itu khusus antara muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin, atau ahli sunnah dengan ahli sunnah, tidak. Tapi secara umum, manusia dengan manusia. Maka berlaku juga antara seorang mukmin dengan seorang yang kafir. Muslim kafir, muslim musyrik. Juga tidak boleh ada kezaliman di sana. Jangan kemudian kita berpikiran bahwa mentang-mentang mereka bukan orang-orang muslim, bukan orang-orang yang beriman, lantas kita boleh berbuat zalim. Tidak. Hadis ini menegaskan bahwa ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlaku umum antar manusia. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Jika kita lihat kalimat ini tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman itu. Allah mengungkapkannya, mentakbirnya dengan lafaz ja'ala, menjadikan. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa lafaz ja'ala ini memiliki dua makna, terlebih kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ja'ala yang disebutkan di dalam dalil, baik dari Al-Qur'an maupun di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu memiliki satu dari dua makna. Makna yang pertama, ja'ala artinya khalaqah, menjadikan artinya menciptakan. Ini sebagaimana bisa kita lihat contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naba ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Apa ayatnya? Wa ja'alna al-laila libasa, terus wa ja'alna an-nahara ma'asha. Baik. Lafadznya ja'ala. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu libasan, sebagai selimut untuk kalian. Ayat yang berikutnya, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai ma'ash, tempat kalian mencari rizki, mencari penghidupan. Nah, ja'ala di dalam ayat ini maknanya adalah khalaq. Kami ciptakan malam itu sebagai libas, sebagai selimut, artinya tempat untuk kalian beristirahat, waktu untuk kalian itu beristirahat malam hari. Siang hari kami ciptakan sebagai ma'ash, tempat kalian mencari penghidupan. Nah, ja'ala dalam ayat ini maksudnya adalah khalaqa. Allah ciptakan malam dan siang, memang kegunaannya asalnya adalah untuk itu. Malam untuk istirahat, siang untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah. Makna yang kedua, ja'ala di dalam bahasa syariat bermakna ja'lu asy-syar'i. Artinya menetapkan satu hukum syar'i. Ja'ala artinya menetapkan satu hukum syar'i. Seperti contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ma ja'alallah, tidaklah Allah menjadikan min bahiratin, baik itu bahirah, sa'ibah, wasilah, ham. Ini adalah ungkapan untuk jenis-jenis hewan tertentu bagi orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka mengharamkan jenis-jenis hewan-hewan ini. Itu berkaitan dengan unta. Kapan unta itu disebut dengan bahirah, dengan sa'ibah, dengan wasilah, dan ham. Nah, itu diharamkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan itu. Maka lafaz ja'ala yang ada di sini ini berkaitan dengan ja'lu syar'i, penetapan hukum syar'i. Ketika Allah berfirman ma ja'alallahu min bahiratin dan seterusnya, tidaklah Allah menjadikan bahirah, sa'ibah, dan seterusnya, itu maksudnya adalah Allah tidak menetapkan satu hukum pun berkaitan dengan hewan-hewan yang disebutkan dalam ayat tadi. Mafhum. Jadi bukan maknanya khalaqa. Kenapa? Kalau diartikan ja'ala dalam ayat ini khalaqa, maka Allah telah menciptakan ada hewan dengan kriteria seperti itu tadi. Jadi bukan maksudnya ja'ala dalam ayat ini adalah khalaqa, tetapi ja'alus syar'i, menetapkan satu hukum syar'i. Baik, mafhum? Nah, demikian juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian sesama manusia. Baik. Ja'ala di sini maksudnya apa? Menciptakan atau menetapkan hukum? Menetapkan hukum. Kenapa kita artikan ja'ala di dalam hadis ini menetapkan hukum? Karena kalau kita artikan khalaqa, Allah menciptakan, maka kezaliman itu sudah terjadi. Kezaliman itu ada yang terjadi. Ada kan kezaliman? Dari semenjak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kita saksikan ada perbuatan zalim itu dilakukan oleh manusia. Maka maknanya ja'ala bukan menciptakan. Allah telah menciptakan dan Allah telah menetapkan bahwa kezaliman itu terjadi. Oleh karena itu makna ja'ala di dalam hadis ini adalah hukum syar'inya. Allah tidaklah menetapkan adanya hukum syar'i bahwa kezaliman itu boleh untuk dilakukan. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian perkara berikutnya yang perlu untuk kita tahu bahwa perbuatan zalim antar sesama manusia itu berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama tadi sudah kita yakini bahwa kezaliman itu diharamkan sesama manusia, bukan antara muslim dengan muslim, tetapi sesama manusia, apapun agama mereka, apapun ras mereka, apapun suku mereka, apapun latar belakang mereka. Ini ketetapan hukum Allah. Yang berikutnya adalah di mana saja kezaliman itu biasanya terjadi. Kezaliman itu terjadi pada tiga perkara. Tayyib. Yang pertama adalah fiddima. Kezaliman yang berkaitan dengan darah. Tayyib. Yang kedua, adzulm fil amwal. Kezaliman yang berkaitan dengan harta atau kepemilikan. Dan yang ketiga adalah adzulmu fil a'rad. Kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Baik. Nah, ini tiga hal yang mana perbuatan zalim itu biasanya terjadi pada salah satu dari tiga hal ini. Minimalnya satu, maksimalnya tiga-tiganya semua. Apa dasarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Baik, apa itu Hajjatul Wada'? Hah? Haji perpisahan. Apa maksudnya haji perpisahan? Baik, haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ratusan ribu para sahabat yang hadir ketika itu. Nah, di saat peristiwa Hajjatul Wada', ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di hadapan ratusan ribu para sahabatnya yang hadir ketika itu, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, wa a'radakum, serta kehormatan kalian, alaikum haramun, adalah sesuatu yang haram atas kalian. Maksudnya yang haram atas kalian itu yang terjaga untuk kalian. Darah kalian terjaga, harta kalian terjaga, kehormatan kalian terjaga. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana terjaganya hari kalian ini, fi syahrikum hadha, bulan kalian ini, fi baladikum hadha, dan di negeri kalian ini. Beliau ucapkan ini kapan? Di bulan haji. Di mana? Di Makkah. hari apa? Hah? Hari Arafah. Semua adalah perkara-perkara yang haram. Sebagaimana Allah menetapkan Makkah sebagai tanah haram, bulan haji sebagai bulan haram, hari itu sebagai hari yang haram, yang terjaga kesucian dan kehormatannya, demikian juga darah, harta, dan kehormatan seorang muslim terjaga. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh dirusak kehormatannya. Taib. Setelah menyampaikan ini, Rasulullah SAW kemudian mengangkat tangannya dan beliau bertanya kepada seluruh sahabat yang hadir ketika itu, ala hal ballaghtu, persaksikanlah oleh kalian, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian, maksudnya apakah aku telah menyampaikan semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Baik. Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Setelah itu beliau mengangkat tangannya ke atas dan kembali kepada mereka semua, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah, mereka semua bersaksi bahwa aku telah menyampaikan risalah ini kepada mereka. Baik. Ini termasuk sesuatu yang terakhir ditetapkan, ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau sebutkan tiga hal tadi. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketiga hal ini terjaga dari seseorang. Tidak boleh ditumpahkan sembarangan, tidak boleh dirampas sembarangan, dan tidak boleh dirobek sembarangan. Kita bahas yang pertama, kezaliman yang berkaitan dengan darah. Darah seorang manusia itu pada asalnya terjaga, semua manusia, sampai pun seorang yang kafir. Bagaimana tidak, kita meskipun itu orang kafir, jelas-jelas kekafirannya, jelas-jelas dia adalah seorang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, dia seorang yang musyrik. Apakah diperbolehkan serta-merta kita menumpahkan darahnya? Tidak diperbolehkan. Kriteria seorang kafir yang diperbolehkan untuk ditumpahkan di dalam ditumpahkan darahnya itu diatur di dalam syariat. Taib. Yang mana? Ada berapa jenis kafir? Ada berapa jenis kafir? Hah? Ada tiga. Yang pertama, kafir zimmi. Yang kedua, kafir muahid. Yang ketiga, kafir harbi. Semua orang kafir itu antara salah satu dari tiga jenis ini. Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kafir muahid adalah kafir yang terikat perjanjian bersama pemerintah kaum muslimin. Yang ketiga adalah kafir harbi, kafir yang memerangi muslimin. Dari tiga jenis ini, mana yang diperbolehkan untuk diperangi? Kafir harbi. Jadi yang muahid, yang dhimmi, tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Yang boleh hanya kafir harbi. Yang ketiga, itu pun juga tidak sembarangan, ada aturannya, kapan boleh untuk menumpahkan darahnya. Cara berperang itu loh diatur. Meskipun itu di sana, katakanlah satu negeri, semuanya kafir harbi, memerangi kaum muslimin. Sudah jelas peperangannya terhadap kaum muslimin. Kita datang ke negeri itu untuk memerangi orang-orang kafir harbi ini. Lantas, apakah kemudian ketika kita datang ke sana langsung boleh untuk kita ratakan negeri itu dengan tanah? Kita punya kemampuan? Tidak boleh ternyata. Ada aturannya ketika kita keluar dari negeri muslim ini menuju negeri kafir yang semuanya harbi tadi. Sampai di sana harus berbuat apa? Ditunggu dulu. Ditunggu dulu sampai benar-benar tidak ada azan. Kalau tidak terdengar azan, juga belum boleh langsung menyerang. Diutus utusan ke sana untuk membawa tiga hal juga kepada mereka. Berdamai, membayar upeti, atau yang ketiga, perang. Kalau mereka mau berdamai dengan kaum muslimin, berarti mereka akan menjadi kafir muahid. Selesai. Bayar upeti. Kalau mereka bayar upeti, tidak masuk dimin, tidak masuk wahid, tapi mereka mendapatkan jaminan. Mafhum? Kalau dua ini ditolak, mereka pilih yang ketiga, melanjutkan peperangan, baru utusan ini balik ke pasukan muslimin untuk bersiap perang. Nah, ketika terjadi peperangan juga ada aturannya, siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh, apa saja yang boleh dihancurkan, apa yang tidak. Seketat itu, padahal ini urusannya orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, memusuhi Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan memusuhi kaum muslimin. Ini masalah darah, tidak boleh sembarangan ditumpahkan. Kalau seandainya seorang kafir sedemikian ketat diatur oleh syariat, maka kaum muslimin lebih lagi, lebih sangat terjaga darahnya untuk tidak boleh sembarangan ditumpahkan. Taib. Kemudian yang berkaitan dengan darah, ini bukan berarti hukumnya hanya sekedar menumpahkan darah, tetapi juga yang termasuk di dalam makna menumpahkan darah. Contohnya apa? Mencacati atau menyakiti saudara kita sesama muslim, itu masuk di dalam kezaliman berkaitan dengan darah. Misal antum berbuat zalim kepada saudara antum yang menyakiti dia, katakanlah patah itu jarinya, entah perbuatan apa, patah jari saudara antum, zalim tidak? Zalim. Masuk dari tiga hal ini tidak? Kalau secara letter like tidak. Loh, saya tidak tumpahkan darahnya kok, iya kan? Tidak ada darah yang tertumpah, tapi patah jarinya. Masuk zalim? Zalim berkaitan dengan darah. Para ulama menggolongkan itu. Kezaliman yang berupa penganiayaan kepada saudaramu itu masuk dalam kezaliman berkaitan dengan menumpahkan darah. Jadi jangan dipahami hanya darah tertumpah atau hanya pada pembunuhan saja, tidak. Tapi semua bentuk menyakiti fisik saudaramu sesama muslim itu adalah bentuk kezaliman yang berkaitan dengan menumpahkan darah. Paham? Jadi hukumannya atau ancamannya sama besarnya seperti antum membunuh seseorang. Bukan hakikatnya sama, tidak. Tapi teranggap sama karena jenisnya sama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, ini juga berlaku bukan hanya untuk orang yang hidup, seorang muslim yang hidup, tapi juga berlaku bagi mayit, seorang muslim yang telah mati, yang dia sudah tidak lagi bernyawa. Islam menetapkan satu syariat bahwa mayat atau jenazah seorang muslim itu juga terjaga kehormatannya sama seperti muslim yang hidup. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda berkaitan dengan mayit, inna kasra 'idhamil mayyiti ka kasrihi hayyan. Sesungguhnya mematahkan tulang jenazah seorang muslim itu sama dengan mematahkannya ketika dia hidup. Jadi meskipun dia sudah mati, hukum asal dalam syariat dia tetap dimuliakan, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kalau tadi mematahkan tulang mayat saja tidak diperbolehkan, maka yang lebih besar daripada itu dilarang oleh syariat. Contohnya apa yang lebih besar daripada mematahkan? Tashrih. Tahu tashrih? Di apa namanya? Dibedel kemudian diambil organnya. Apa namanya? Otopsi. Itu hukum asalnya tidak diperbolehkan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa li hadza nassa fuqaha'ul Hanabilah, oleh karena itu para ulama dari madhab Hanabilah, madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, mereka menaskan. Sudah kita bahas kemarin apa maksudnya menaskan, mengeluarkan pendapat disertai dalil yang tegas. Jadi beliau tidak sebutkan apa namanya yaquluna, mereka berpendapat, tidak, tapi mereka menaskan. Jadi pendapatnya itu didukung dengan dalil yang kuat. Para fuqaha Hanabilah rahimahumullah mereka menaskan ala annahu la yajuzu an yu'khadha minal mayyiti syai'un min a'dha'ihi, bahwa tidak diperbolehkan untuk mengambil sesuatu apapun dari anggota tubuh seorang mayat. Ini hukum asalnya. Mereka menetapkan demikian. Walau awsa bihi, meskipun ketika hidup dia mewasiatkannya. Meskipun ketika hidup dia mewasiatkannya, nanti kalau saya sudah mati, mata saya kan ini masih bagus, tayyib, silahkan diotopsi, diambil untuk didonorkan kepada orang lain. Ini menurut Hanabilah boleh atau tidak? Hukum asalnya tidak diperbolehkan. Segala bentuk pengambilan organ ketika mati, seorang itu mati, tidak diperbolehkan pada hukum asalnya, meskipun dia mewasiatkan sebelum meninggalnya. Alasannya, wa dzalika li'annal mayyita muhtaramun kama annal hayya muhtaram. Yang demikian itu sebabnya, kata beliau rahimahullah, karena di dalam Islam posisi mayat atau jenazah muslim itu sama seperti posisi ketika dia masih hidup. Jadi saat dia hidup kita dilarang untuk mematahkan tulangnya, ketika dia meninggal juga demikian. Saat dia hidup tidak diperbolehkan untuk kita sembarangan memotong organnya, ketika dia mati pun juga demikian. Tayyib. Fa idza akhadna minal mayyiti a'dha'ahu walau awsa bihi wa dzalika li annal mayyit muhtaram kama annal hayya muhtaram. Afwan. Fa idza akhadna minal mayyiti 'adwan aw kasarna minhu 'azman kana dzalika jinayatun 'alaihi. Kalau kita berani mengambil dari mayit itu adwan, satu anggota kecil saja dari tubuhnya, au kasarna minhu adman, atau kita patahkan tulang dari mayit itu, kana dzalika jinayatun alaihi, itu teranggap di dalam syariat sebagai jinayah, sebagai perbuatan zalim terhadap mayit tersebut. Wa kana i'tida'un 'alaihi wa kana i'tida'an 'alaihi, dan itu juga teranggap sebagai bentuk engkau menyakiti mayat tersebut. Wa kunna athimina bidzalik, kata beliau, dan kita pun akan berdosa atasnya. Kenapa? Al-mayyitu nafsuhu la yastati'u an yatabarra'a bi syai'in min a'dha'ihi. Mayat itu tidak mungkin dia dengan sendirinya untuk menyerahkan, mensodakohkan bagian tubuhnya. Mungkin tidak? Ya jelas tidak mungkin, dia mayat kok. Tapi maksud beliau adalah, seandainya dia bisa memilih, dia tidak akan mau menyerahkan bagian dari anggota tubuhnya itu. Karena dia paham bahwa saat dia sudah mati, bagian tubuhnya itu terjaga sama seperti dia masih hidup. Lianna a'dha'ahu amanatun indahu, karena bagian-bagian tubuh dari seorang mayat itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dia. La yahillu lahu an yufarrata fiha, tidak diperbolehkan untuk orang-orang yang hidup menelantarkannya, menyanyiakannya. Wa li hadza qala Allah taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum, hai manusia, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ini berkaitan dengan orang hidup atau orang mati? Berkaitan dengan orang hidup. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Ada satu kisah dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau mengambil pendalilan dari ayat Allah Subhanahu wa taala di atas. Padahal sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengajarkan pendalilan itu. Kisahnya, suatu kali Abdullah bin Amr Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau diutus membawa pasukan, membawa sariyah untuk sebuah tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajnabah, dan ketika malam hari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu beliau junub. Kondisi malam itu dingin. Wa kanatil lailatu baridatan. Di malam yang sangat dingin menjelang salat subuh, Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu tayammama. Beliau tayamum, tidak mandi. Seharusnya kan seorang yang junub harus mandi wajib. Nah, menjelang subuh itu beliau tidak mandi wajib. Beliau hanya tayamum. Setelah tayamum, yang namanya pemimpin pasukan, berarti dia juga harus menjadi imam. Setelah tayamum, beliau pun kemudian mengimami pasukannya sholat subuh. Ada yang tahu, ternyata Amr bin Al-As tadi junub, tapi kok beliau tidak mandi? Tidak ada bekas-bekas mandi, zaman dulu belum ada handuk seperti sekarang yang bisa langsung kering, tidak terlihat mandi. Kalau orang mandi pasti kelihatan basahnya, bajunya juga tidak ganti karena hanya baju itu yang dipakai untuk keluar. Kok tidak ada tanda-tanda mandi? Berarti Amr bin Al-As tidak mandi. Setelah pasukan ini pulang ke Madinah, orang-orang yang mengetahui itu tadi, mereka mendatangi Nabi SAW dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi SAW. Lantas dipanggillah Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu oleh Nabi SAW, dan beliau bertanya kepada Abdullah Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, "Ashallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, apakah benar engkau memimpin salat pasukanmu dalam kondisi engkau junub? Baik. Kata Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, dzakartu qaulallahi ta'ala wa la taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima." Sebenarnya aku ingin mandi, tetapi karena malam itu sangat dingin, aku pun mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tadi, "Wa la taqtulu anfusakum," wahai orang-orang yang beriman, "janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha penyayang kepada kalian. An-Nisa ayat 29. "Wa khiftu al-barad fatayammamtu." Karena aku khawatir dingin malam itu bisa membahayakan aku, sehingga aku bertayamum, tidak mandi. Jadi tayamum bisa menggantikan mandi. Kenapa? Dari mana beliau memahami? Hukum asalnya memang mandi, tetapi karena tidak bisa mandi dengan adanya uzur syar'i, yaitu dingin yang sangat, maka boleh seorang yang junub itu tidak mandi. Airnya dingin, tidak ada pemanas air. Kecuali ada pemanas air, maka dia harus menggunakan airnya. Nah, kaidah fikihnya adalah selama seorang itu masih bisa dan memungkinkan untuk menggunakan air, dia tidak boleh untuk berpindah kepada tayamum. Tetapi ketika dia tidak bisa lagi menggunakan air sebagai alat untuk bersuci, dia boleh berpindah kepada tayamum. Nah, Amr bin Al-As menganggap bahwa dirinya tidak bisa menggunakan air, sehingga ada uzur syar'i, beliau berpindah kepada tayamum. Tayyib. Nah, mendengar pendalilan Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu di sini, Rasulullah SAW beliau hanya dhahika, hanya tertawa dan tidak membantah apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Karena pernah kejadian sebelumnya di mana ada seorang yang kondisinya sama seperti Amr ini, junub, dan dia kondisinya ketika itu ada luka. Bertanya kepada beberapa sahabat, ada yang menyarankan boleh tayamum, ada yang mengatakan tidak boleh, tetap harus mandi. Akhirnya dia memilih tetap mandi. Lantas apa yang terjadi? Meninggal orang ini. Nah, marah Nabi SAW ketika itu. Amr bin Al-As mau begitu. Syariat tidak berat, tidak bisa menggunakan air karena dingin, ya sudah pindah tayamum. Dan Nabi SAW pun hanya tertawa. Beliau tidak sama sekali mengingkari apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As, dan beliau juga tidak mengingkari pendalilannya. Ini yang disebut dengan hukum takrir. Hukum takrir artinya Nabi tidak mengajarkan, Nabi tidak melakukan, tetapi beliau tidak menyanggah ketika ada sahabat yang melakukan. Ini namanya hukum takriri, hukum persetujuan. Jadi apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As itu adalah dengan persetujuan Nabi SAW. Baik, kita kembali kepada pembahasan. Seorang yang hidup saja, dia tidak boleh untuk membahayakan dirinya, sengaja membahayakan dirinya. Kalau di sana ada hukum yang lebih ringan yang bisa dia lakukan dan tidak membahayakan dirinya, maka dia boleh bahkan didorong oleh syariat untuk mengambil hukum yang lebih ringan. Tayyib. Kaidahnya seperti itu, irtikab akhafud dararain. Kalau ada dua doror, dua bahaya, kita pertimbangkan mana yang paling ringannya, baru kita ambil. Tayyib. Demikian juga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Alaikum bi rukhsatillah allati rakhasalakum." Hendaknya kalian itu mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dua hukum yang berhadapan dengan kita, boleh kita mengambil rukhsah. Tayyib. Bukan berarti maksudnya bermudah-mudahan ngambil hukum yang paling gampang, tidak. Tidak demikian. Kalau kita niatnya demikian itu tercela. Saat seorang itu hanya tatabbu'ur rukhas, itu tercela. Hanya mengambil sengaja mencari-cari hukum yang paling ringan. Namanya tatabbu'ur rukhas, tercela orang yang seperti ini. Baik. Yang boleh itu adalah jalan dulu hukum-hukum yang umum, hukum-hukum yang utama. Kalau seandainya ada rukhsah, lakukan, boleh rukhsah itu. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Fa'idan kullu syai'in yadhurru abdanana aw yafutu minha syai'un fa innahu la yahillu lana an naf'alahu. Kita seorang yang hidup saja, segala sesuatu yang bisa membahayakan jasad kita atau bisa menghilangkan salah satu anggota tubuh kita, la yahillu lana an naf'alahu, tidak dihalalkan oleh syariat kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka orang yang mati dia tidak punya pilihan, maka orang yang hidup pun tidak boleh sengaja memaksakan pilihannya kepada orang yang mati itu. Ini hukum-hukum asalnya. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian perkara yang kedua adalah kedzaliman yang berkaitan dengan harta. Lanjut atau tidak? Agak panjang ini. Cukup? Baik, kita cukupkan sekian, insyaallah akan kita lanjutkan kedzaliman yang berkaitan dengan harta dan kehormatan seseorang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.